billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ya'adana Allah wa iyyakum min ad-dhalalati wan-nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala bi'iznihi wa qudratihi. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan kudrahnya, pada kesempatan kali ini kita membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam Bahjah Qulubil Abrar. Pada pertemuan yang telah lalu kita masih pada hadis yang ke-12, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'ifi wa fi kullin khair. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Akan tetapi pada semuanya juga ada kebaikan. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Oleh karena itu semangatlah atas segala yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah sampai kamu lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Dan jikalau menimpamu sesuatu atau sesuatu menimpa kepadamu, jangan kamu mengatakan seandainya aku melakukan ini dan itu, niscaya akan seperti ini dan seperti itu. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Akan tetapi katakanlah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan dan Dialah yang telah melakukannya, telah berbuat. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Karena sesungguhnya kalimat andai-andai itu membuka amalan syaitan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Taib. Dari hadis yang telah kita baca tadi, kita sudah mengetahui bahwa dalam hadis ini ada penetapan sifat mahabbah bagi Allah Azza wa Jal. Dan juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama kecintaannya terhadap makhluk satu sama lainnya, sebagaimana dalam hadis ini. Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Kemudian pada hadis ini juga ada faedah bahwa iman itu mencakup ucapan, perbuatan, dan juga keyakinan. Nah, juga ada faedah bahwa iman berkurang dan juga bertambah. Dalam hadis ini ada faedah bahwa iman itu bertambah atau berkurang. Nah, kenapa? Karena ada mukmin yang kuat dan ada mukmin yang lemah. Yang lemah bisa jadi kuat, dan yang kuat pun ya, ketika Allah takdirkan lemah, dia akan melemah. Sebagaimana sudah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu. Nah, barang siapa yang melakukan hak-hak, dia sempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, amal yang solih. Nah, artinya dia paksakan dirinya untuk melakukan hal-hal itu, maka dia telah menyempurnakan. Nah, dan nah, telah memperkuat keimanannya. Nah, baik. Dan juga pada kesempatan yang telah lalu kita sudah dapat faedah dari hadis yang sudah kita baca ini dari ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada sesuatu yang tafadhul, adanya perbedaan keutamaan, tapi dalam satu yang bagus, masih dalam sesuatu yang bagus, maka hendaknya menyebutkan apa yang melebihkan dari yang lainnya. Nah, dan menyebutkan derajat yang dilebihkan sampai mana. Nah, tanpa menimbulkan apa? Prasangka jelek kepada yang lebih rendahnya. Nah, begitu juga ketika kita menyebutkan, menasehati anak-anak kita misalkan. Ini faedah yang sangat bagus. Ya, faedah yang sangat bagus ketika menasehati keluarga, menasehati anak. Ya, ada anak lelaki 3, 2, yang satu anak perempuan, ada adik. Ya. Nah, ketika antara adik yang satu dengan adik yang satunya lagi, ya, ada tafadhul, perbedaan sifat, perbedaan semangat. Nah, maka hendaknya nah diberitahu. Tapi ingat, jangan sampai merendahkan yang satunya lagi. Nah, selama masih dalam kebaikan. Nah, dalam sabda Rasul, wa fi kullin khair. Nah, kamu seperti ini bagus. Kamu belum bisa seperti ini, tapi ada bagusnya juga. Masih anak bapak, nah gitu ya. Nah, tetap semangat. Bapak beri kesempatan untuk kamu bisa melakukannya. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Kamu masih bisa pergi ke masjid, alhamdulillah. Tapi lihat tuh kakak kamu, lihat tuh adik kamu. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika menyebutkan ada yang tafadhul, nah, maka jangan sampai ada prasangka jelek, seperti yang ungkapkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Nah, li'alla yatatarrakul qadhu fil mafdhul. Nah, menyebutkan itu wa fi kullin khair, supaya tidak ada apa? Anggapan jelek kepada yang di bawahnya. Nah. Baik. Dan tidak ada permusuhan artinya, iya kan? Nah. Tidak ada rasa apa? Benci kepada saudara kita itu. Antar kakak adik ketika nasihati kan, ketika diungkapkan wa fi kullin khair, nah, kalian itu ada baiknya, masih punya kebaikan, tapi kalian berbeda. Nah, gitu. Nah, apa bedanya? Kalau kakak kamu sudah bisa seperti ini, ya, ini adiknya nih beda setahun, ya harusnya dulu kakak kamu seperti ini. Nah, gitu. Ya. Sehingga tidak ada apa? permusuhan di antara mereka, ya enggak? Nah, ini dari hadis yang sudah kita baca ini. Kata beliau, li'alla yatatarraqul qadhu ilal mafdhul, supaya tidak ada rasa menyinggung jelek kepada al-mafdhul, ya, yang lebih rendahnya. Baik, kita masuk pada paragraf berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, qala wa fi hadzal hadis, dan pada hadis ini, annal mu'minina yatafawatuna fil khairiyah, bahwa kaum mukminin yatafawatun, mereka berbeda-beda, fil khairiyah, dalam pencapaian kebaikan, dalam kebaikan mereka berbeda-beda. Nah, ini faedah yang sangat apa? Faedah yang sangat penting bagi kita. Nah, karena kebaikan itu berbeda-beda, maka janganlah memaksa menuntut untuk seseorang itu sama seperti kita. Mungkin belum punya kesempatan. Ya. Baik. Makanya ketika teman-teman antum misalkan ya, ayuhat talabah, nah, dinasehati, kemudian dipulangkan. Nah, artinya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka memungkinkan untuk memiliki kebaikan tersebut, tapi mereka tidak bisa. Ya, sudah berapa kali diberitahu, kita tidak mampu dan tidak bisa bekerja sama, oleh karena itu ya dipulangkan. Ya kan? Modelnya seperti itu. Nah, karena al-mu'min itu yatafawatun, ya, berbeda-beda, ya, fil khairi, ya, dalam pencapaian kebaikannya. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan bagi mukmin tersebut, maka kata beliau, wa mahabbatullah wal qiyam bidinihi wa annahum fi dzalika darajat. Mereka berbeda-beda dalam pencapaian kebaikan, berbeda-beda dalam mendapatkan kecintaan Allah. Nah, berbeda-beda dalam melaksanakan kebaikan agamanya, menegakkan agamanya. Wa annahum fi dzalika darajat. Maka dalam hal yang seperti ini, kaum mukminin memiliki banyak tingkatan. Walikullin darajatun mimma amilu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahqaf, Allah taala berfirman, walikullin darajatun mimma amilu. Setiap apa yang mereka lakukan itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, walaupun seseorang itu sholat 2 rakaat sama-sama tahiyatul masjid dalam waktu yang sama, setelah wudu yang sama, di tempat yang sama, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyamakan darajat seseorang tersebut. Nah, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan sangat bagus dalam apa, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, seseorang itu akan lebih tinggi derajatnya dari orang lain dalam amalan yang sama ketika seorang mukmin itu memiliki keilmuan dalam apa yang telah mereka lakukan atau apa yang sedang mereka lakukan. Berbeda dengan orang yang sholat 2 rakaat, ya, dengan tidak tahu dalil-dalilnya, hanya sekedar sujud, hanya sekedar ruku'. Dia tahu dalil sujud. Nah, tangannya seperti apa yang sunnah. Nah, diletakkan di mana yang sunnah, posisinya seperti apa yang sunnah. Ketika ruku', seperti apa yang disebutkan dalam dalil. Dia sadar ketika sholat itu meletakkan tangan di lutut, kemudian mencengkram lutut, bukan memegang baju. Ini banyak sekali ikhwan ketika apa, ruku' itu yang digenggam itu apa, gamisnya, sarungnya, ya, yang digenggam itu bukan sarung, bukan apa, gamis, ya, Tapi lututnya itu, ya dicengkram lututnya. Nah, ini tanpa disadari, nah, secara zahir pun beda. Nah, padahal dua rakaat sama, ya. Jadi, tempat wudhu sama, air sama. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap apa yang kaum mukminin mereka lakukan itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Taim. Qala rahimahullah wa yajma'uhum thalathatu aqsam. Taim. Kalau digabungkan, kalau disebutkan mereka ada tiga bagian. As-sabiquna ilal khairat. Golongan pertama yaitu as-sabiqun ilal khairat. As-sabiqun, orang-orang yang pertama dalam kebaikan. Wa humul ladzina qamu bil wajibat wal mustahabbat. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban dan melakukan mustahabbat, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah yang sunnahnya? Nah, wa taraku al-muharramati wal-makruhati. Dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang makruh. Wa fudul al-mubahat. وفضول المباحات وكملوا ما بشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال. Mereka menyempurnakan perkara-perkara yang mubah. Perkara yang mubah tidak menjadi sesuatu yang menyakiti orang, tidak, dia sempurnakan. Wa kammalu ma basyaruhu, menyempurnakan apa yang berkaitan langsung dengan amalan-amalan yang mubah tersebut. Baik minal a'mal, berupa yang mubah itu adalah perbuatan atau yang lainnya. Wattasofu bi jami'i sifatil kamal. Nah, dan mereka melakukannya, ya, hal-hal yang sudah disebutkan tadi dengan, ya, perbuatan yang sempurna. Nah, ketika ada perkara mubah, nah, as-sabiqun al-awwalun, nah, mereka lakukan perkara yang mubah itu, nah, tanpa menyakiti orang lain. Nah, dia lakukan perkara-perkara mubah, nah, tanpa menyakiti orang lain. Ketika memungkinkan menyakiti orang lain, dia tidak lakukan, dinantikan saja, ya. Kenapa? Karena mungkin ini terdengarnya gak enak nih. Ya. Misal, ya, ini waktu istirahat. Iya, waktu istirahat, ya. Tapi saya mau ini nih, ya, mau memperbaiki ini, mau memperbaiki itu, ya. Mungkin berisik. Boleh, boleh, sebenarnya mubah, ya. Jadi keperluan dia. Tapi ketika itu akan mengganggu yang lain, ya, maka dia jauhi. Kemudian yang kedua, summa al-muqtasiduna alladhina qtasaru ala qiyami bil wajibati wa tarkil mahdhurat. Kemudian tingkatan kaum mukminin yang kedua adalah al-muqtasidun, yang sedang-sedang saja. Gimana al-muqtasidun? Alladzina qtasaru 'alal qiyami bil wajibat wa tarkil mahdhurat. Mereka hanya mencukupkan untuk melakukan wajib-wajibnya saja dan meninggalkan yang dilarang-larangnya saja. Nah, yang mubah yang penting lakukan saja. Ya, ada yang boleh, yang penting ambil saja. Nah, as-sabiqun tidak seperti itu. Iya, memang boleh. Tapi coba kira-kira menyakiti orang apa enggak ya? Enggak. Oh, insyaallah bawalah. Ya. Nah, lakukan. Baik. Dia hanya mencukupkan melakukan wajib dan meninggalkan larangan. Nah, ketika ada yang boleh-boleh, ya dia lakukan saja tanpa peduli dengan orang lain, tanpa peduli dengan situasi dan kondisi. Nah. Ini tingkatan yang kedua. Tsumma wa adzalimun li anfusihim. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang zalim terhadap diri-diri mereka sendiri. Alladzina khalatu amalan sholihan wa akhara sayyian. Orang-orang zalim terhadap diri-diri mereka sendiri, yaitu adalah orang-orang yang mereka mencampurkan amalan baik dengan amalan jeleknya. Ya, kadang baik, kadang jelek. Nah, ada tipe orang seperti ini? Ada. Santri, ya memang mungkin santri ada yang seperti ini. Oh, dia ikhwan, ikhwan lama. Memang bisa, mungkin ada ikhwan lama yang seperti ini. Karena al-mu'min, orang mu'min itu ya, tiga kelompok seperti ini. Nah, tidak melihat dia tua atau mudanya. Nah, maka seyogyanya bagi kita untuk memperhatikan sifat dari mukmin yang pertama, mukmin as-sabiqun, melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman, dan menyempurnakan perkara-perkara yang mubah. Nah, ketika yang mubah itu lebih sempurna ditinggalkan, maka dia tinggalkan. Ketika yang mubah itu lebih sempurna dia lakukan, maka dia lakukan. Nah, walaupun itu boleh bagi dia untuk melakukannya. Baik. Kemudian berikutnya, yakhnifillah rahimani wa rahimakumullah, beliau beralih kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Qala rahimahullah, kalamun jami'un nafi'un muhtawin ala sa'adati dunya wal akhirah. Kalimat ini adalah kalimat yang jami' dan mani'. Nah, kalimat yang sangat luas, mencakup segala perkara, mencakup kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, semangat atas apa yang bermanfaat, apapun itu. Nah, jadi ya, seorang salafi ya, bukan artinya ketika ada untung ya, mereka untung dunia, mereka tidak ngejar. Loh, kalau memang itu memungkinkan, bisa diambil ya ambil ya, karena bermanfaat bagi kita. Bukan dia ya, semangat sekali kalau apa sudah ada yang nanya barang. Ya, semangat sekali kalau sudah ada yang nanya jualan. Ya. Nah, ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Ya, enggak apa-apa semangat dalam perkara yang memang bermanfaat. Nah, baik. Karena memang itu bermanfaat bagi kita. Ya. Maka kata beliau rahimahullah, wal amru annafi'ah kisman. Apapun perkara yang bermanfaat itu memang ada dua bentuk. Amrun diniyah wa amrun dunyawiyah. Yang bermanfaat itu bisa saja perkara agama, atau perkara dunia. Nah. Jadi apapun itu, ya, tetap kita semangat untuk apa? Menggapainya. Makanya kata beliau tadi, kalamun jami'un nafi'un muhtawin ala sa'adat dunya wal akhirah. Ya. Maka yang namanya salafi itu bukan orang yang malas kerja, bukan. Ya. Antum ya ke rumah, setelah ke rumah ya selesai mondok misal, ya ini thalabah ya. Memperbesar tawakal kepada Allah. Ah, tenang, dapat rezeki insyaallah, sudah dibatas rezekinya. Ya. Nah, ada pekerjaan ini. Wah, enggak bisa. Ada yang nawarin. Yuk, kalau bisa belajar dulu sama saya. Ah, rezeki dari Allah. Ya, enggak usah belajar. Nanti juga datang rezekinya. Loh. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Nah, ketika ada perkara yang bermanfaat, ya, baik perkara dunia ataupun akhirat, itu masih dalam lingkup apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ini. Nah. Semangatlah dalam perkara yang bermanfaat untukmu. Baik. Karena tadi perkara yang bermanfaat, apakah itu perkara dunia atau perkara agama? Qala rahimahullah, wal abdu muhtajun ila ad-dunyawiyyati. Maka hamba butuh kepada perkara dunia. Kama annahu muhtajun ila diniyah. Sebagaimana dia butuh kepada perkara agama. Ya. Baik. Makanya kalau antum nanti pulang diajak misalkan, ini liburan nih, diajak apa? Ya. Diajak bisnis sama bapak. Ini perkara yang bermanfaat atau tidak? Perkara yang bermanfaat. Bagaimana caranya seperti ini, seperti itu? Oh iya. Bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya itu? Bagaimana sistem berjualan ini? Bagaimana sistem berjualan itu? Nah. Bagaimana trik jual barang? Bagaimana trik ngangkat barang? Nah, ketika memang berkesempatan untuk mengetahuinya, ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Ya. Semangat atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Taib. Famadaru sa'adatuhu wa taufiqu wa taufiqihi. Pemadaru sa'adatihi wa taufiqihi alal hirs wal ijtihadi fil umurin nafi'ati minha minhuma ma'al isti'anati billahi ta'ala. Maka ya, titik pokok ya, titik permasalahan kebahagiaan dan taufiknya, taufik Allah Subhanahu wa taala alal hirs, titiknya itu pada semangatnya itu loh. Ya. Nah, punya semangat apa tidak? Wal ijtihad dan juga kesungguh-sungguhan fil umurin nafi'ah minhuma. Dari perkara yang bermanfaat yang dua tadi, apakah perkara dunia atau akhirat. Ya. Ya kan? Antum lihat teman-teman kita yang sudah berhasil misalkan menghafal 30 juz. Ya. Rahimahumullah wa hafizahum. Ya. Ya kan? Coba perhatikan. Nah, apa? Ya. Kok beda ya? Si fulan umurnya sekian, si fulan umurnya sekian. Bisa saja karena si fulan terlambat, kalau si fulan lebih dulu mendapat semangatnya. Ya kan? Nah. Titiknya, permasalahannya apa? Semangatnya itu loh. Kesungguhannya itu. Nah. Ma'al isti'anati billahi ta'ala, dibarengi dengan meminta pertolongan kepada Allah ta'ala. Famata al-hirsul abdi alal umurin nafi'ati wajtahada fiha wasalaka asbabaha watarakoha wasta'ana birabbihi fi husuliha watakmiliha kana dhalika kamaluhu wa unwanu falahihi. Lihat kata beliau. Maka di mana ada seseorang yang dia semangat untuk melakukan perkara yang bermanfaat, bersungguh-sungguh dalam perkara yang bermanfaat tersebut, bahkan dia menempuh sebab-sebab dan juga terus mencari perkara yang bisa menyampaikan kepada tujuannya itu, kemudian dia meminta pertolongan kepada Rabb-nya untuk mendapatkan hal tersebut, kemudian dia menyempurnakan sebab-sebabnya, maka itulah kesempurnaan bagi dia, akan dia dapatkan, dan itulah ciri kebahagiaan bagi dia. Ya, ciri apa? Kebahagiaan bagi dia. Ada usaha. Nah, ada usaha. Nah, ini ciri kebahagiaan. Seorang ustaz akan bahagia kalau melihatnya. Ada seorang santri, dia tetap semangat walaupun dia nilainya gak naik-naik, tingkatannya gak naik-naik, tapi semangat terus. Ustaz itu akan senang yang seperti ini. Kenapa? Tanda kebahagiaan bagi dia. Ya. Nah, daripada ada orang yang pintar, ya, dengan sekali dengar dia bisa, tapi sudah terucap dari dia, lah kalau sudah mondok saya tidak akan datang lagi ke sini. Kalau sudah selesai mah udahlah. Daripada yang seperti itu, ya, tidak membahagiakan. Nah, taib. Qala rahimahullah, wa mata fatathu wahidun min hadhil umur ats-tsalatsah, maka kapan saja seseorang itu melewatkan tiga perkara tadi, ya, apa? Semangat, menempuh jalan, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, tiga ini, ya. Semangat, kemudian apa? Menempuh jalan, dan juga apa? Isti'anah kepada Allah. Barang siapa yang terlewatkan dari tiga perkara ini, fatathu minal khairi bihasbiha, maka dia akan apa? Terlewatkan kebaikannya, ya, sesuai dengan apa yang telah dia lewatkan. Dia tidak semangat, ya, hasilnya tidak terlalu besar dengan yang lebih semangat. Ya. Nah. Taib. Dia menempuh jalan, ya. Di seseorang tidak, hasilnya akan beda dengan yang menempuh jalan. Ya. Dia memohon terus kepada Allah tanpa ada apa? Usaha, tanpa ada menempuh jalan. Nah, akan beda. Nah. Faman lam yakun harison, kata beliau, lihat, maka barang siapa lam yakun harison alal umurin nafi'ah, dia tidak memiliki kesemangatan dalam melakukan perkara yang bermanfaat, balkana kaslanan lam yudrik syai'an, bahkan dia itu memang malas, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Fal kasalu huwa aslu al khaybati wal fashal, maka malas itu, ya, pangkal dari apa? Ya. Kegagalan, ya, dan juga kesedihan, ya, itu pangkalnya. Ya kan? Ya. Sedih berpisah dengan teman. Saya mondok, duh, jadi enggak semangat, ada enggak ada dia. Jadi enggak semangat, enggak ada si fulan. Jadi enggak semangat, enggak ada si fulan. Ternyata si fulan di tempat sana lebih semangat lagi. Ketika ketemu, loh, si fulan udah seperti ini, si fulan udah seperti itu. Ya. Nyesel. Ya. Itu pangkalnya. Falkaslanu la yudrikul khairan, maka orang yang malas itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Wala yanalu mukarramah. Nah, maka dia juga tidak akan mendapatkan perkara yang mulia. La yukhadhi bidini bidinin wala dunya. Dia tidak akan mendapatkan bagian dari agama dan juga perkara dunia. Ya, ini yang malas kan. Wa mata kana harison, dan di mana seseorang itu bisa bersemangat. Nah. Walakin ala ghairi umurin nafi'ah, tapi semangatnya bukan dalam perkara yang bermanfaat. Ya. Ya. Kalau ada orang semangatnya tapi kok dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ima ala umurin dharah. Apakah dia semangatnya dalam perkara yang memadharatkan? Ya, semangatnya main game. Ya. Semangatnya apa? Jailin orang. Ya. Nah. Au mafutatun lil kamali kana thamaratu hirsihi al khaibah. Atau dia semangatnya ya untuk bermalas-malasan, tidak menyempurnakan kewajiban dia, tidak menyempurnakan sunnah-sunnah bagi dia, maka apa buahnya nanti? Ya, al-khaibah, buahnya pun enggak baik. Ya, kejelekan bagi dia. Nah. Wafawatul khair ditambah dengan ya tertinggal dari banyak kebaikan. Wa husulus syarr wadh-dharar, dan juga nanti akan mendapatkan apa? Kejelekan dan kemadharatan. Fakam min harisin ala suluki turuqi wal ahwali ghairi nafi'ah lam yastafid min hirsihi illa ta'abu wal ana'i wasyaqa. Coba antum perhatikan, begitu banyak orang yang semangat untuk menempuh jalan ya, tapi jalannya itu tidak bermanfaat. Lam yastafid, dia tidak akan mendapatkan manfaat dalam kesemangatannya itu, kecuali hanya dapat capek ya, dapat angan-angan yang ini itu, yang ini ya. Wasyaqa, dan juga mendapatkan ya kejelekan ya. Nah, mendapatkan kesedihan ya kan. Oh iya, kenapa saya tidak seperti itu dari dulu ya? Kalau saya dulu mondok, ya, senang banget kalau jail. Kalau si fulan tidak. Beda? Beda. Nah, maka ini ya, titik dari perkara dunia dan perkara akhirat. Nah, untuk mendapatkan kebaikan bagi kita adalah apa? Semangat. Ijtihad. Bersungguh-sungguh. Nah, ini titik yang perlu ya, kita perhatikan dalam sabda Rasulullah SAW, ihris ala mayanfa'uka wasta'in billah. Taib. Kita cukup sampai di sini. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita baca syarah berikutnya. Nah, masih dalam pembahasan ini ya, dalam pembahasan ihris ala mayanfa'uk. Taib. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.